Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khairuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan sangat banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kalau kita disuruh ngitung tidak akan pernah bisa berapa banyak nikmat yang telah kita dapatkan sejak kita terlahir di dunia ini. Namun satu hal yang perlu kita tekankan, berusahalah menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan perbuatan kita yang semakin dekat kepada sang pemberi nikmat tersebut. Maka kita senantiasa berharap mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sore hari ini kembali kita membaca kitab Mudzakiratul Haditsin Nabawi karya Syekh Rabi' hafizahullah taala. Masuk sekarang hadis yang ke-9. Hadis yang ke-19. الحديث التاسع عشر اجتناب المبيقات. Hadis yang ke-19 ini temanya adalah menjauhi sebab-sebab yang menghancurkan seseorang, sebab-sebab yang mencelakakan seseorang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, dari sahabat Abu Hurairah, beliau meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya Nabi pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, ijtanibus sab'al mubaqat, jauhilah 7 perkara yang bisa menghancurkan nasib seseorang pada hari kiamat. Qalu, ya Rasulullah, wa ma hunna? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, apa saja itu? Qala asyirku billahi wassihru wa qatlu nafsi allati harramallahu illa bilhaqqi wa aklu riba wa aklu malil yatimi wa tawalla yawma zahwi wa qatlu almuhsanat alghafilatil mu'minat. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud wa Nasa'i. Ketika Rasul ditanya apa saja perkara yang menghancurkan seseorang, beliau menjawab, yang pertama adalah asyirku billah, berbuat syirik. Atau dengan penjabaran, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mempersekutukan Allah dengan makhluknya, siapapun itu makhluknya. Atau dengan penjabaran yang lain, beribadah kepada selain Allah. Di sini hanya ada dua, al-khaliqu wal-makhlukun. Yang pertama adalah pencipta, dan yang kedua adalah yang diciptakan. Hanya ada dua. Nah, maka yang berhak disembah siapa? Sang pencipta, Al-Khaliq, Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Itulah yang berhak disembah sebagai pencipta. Selain itu makhluk diciptakan Allah. Mau kecil, mau besar, atau yang di bumi, atau yang di langit, atau bahkan yang ditakut-takuti oleh manusia, tidak layak mereka disembah karena mereka tidak bisa menciptakan. Nah, apabila seorang menyembah selain Allah, menyembah makhluk, maka ia telah terjatuh ke dalam kesyirikan yang tadi disinggung. Ia telah melakukan sebab yang mencelakakan dirinya, yang menghancurkan dia pada hari kiamat nanti, karena tempat kembalinya adalah api neraka wal'iyadzubillah, kekal selama-lamanya. Walihidin ra'imani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, as-sihru, sihir. Dijelaskan oleh Syekh Rabi' dalam kosakata al-mufradat, as-sihru azaimu waruqa wa aqdun yu'athiru fil qulubi wal abdani wa yumridu wa yaqtul wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi idza aradallahu dhalik. Namanya sihir itu adalah azaim. Azaim bentuk jamak dari azimah. Mungkin dalam bahasa kita diserap sebagai kata jimat, zimat, dari kata azimah. Azimah, satu benda yang dirumat, siji dirumat, kan itu namanya jimat. Itu dalam bahasa Jawanya seperti itu. Satu-satunya barang yang dirawat sedemikian rupa dengan ritual khusus. Nah, di antara alat sihir itu namanya waruqa. Demikian pula di antara bentuk sihir adalah jampi-jampi. Ruqa bentuk jamak dari ruqyah, ruqyatun, itu berarti jampi-jampi. Kalau ruqa beberapa jampi-jampi. Ada pengobatan dalam Islam yang menggunakan metode ruqyah, bacaan-bacaan, tapi jambi-jambinya berupa ayat Al-Quran dibacakan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas diulang-ulang misalnya, atau ayat kursi. Surat Al-Fatihah pun dinamakan dengan ar-ruqyah. Surat Al-Fatihah dinamakan dengan ar-ruqyah, jambi-jambi. bisa mengobati panas yang menimpa seseorang karena disengat binatang buas misalnya, ular kalajengking dan yang semisal. Bisa. Namun di sini yang masuk sihir yang mana? Jampi-jampi yang mengandung kesyirikan. Jampi-jampi yang mengandung kesyirikan. Ada pula akdun, ikatan-ikatan atau kalung yang dikenakan di leher-leher manusia. Gelang juga bisa, atau ali-ali, cincin, itu juga bisa dijadikan alat untuk menyihir seseorang. Yu'asir fil qulub, bisa mempengaruhi hati perasaan manusia. Tiba-tiba takut, ada apa ini? Nah, tiba-tiba ketawa sendiri, kena sihir. Ada bahasa kitanya apa? Sihir itu santet. Nah, kena santet tiba-tiba stres. Na'udzubillah min dzalik. Gila, tidak kuat. Na'udzubillah min dzalik. Ada pengaruh. Allah takdirkan jika itu terjadi, terjadilah pada seseorang. Jika itu dikehendaki Allah, maka akan menimpa seorang manusia. Sampai diriwayatkan dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi pun pernah disihir, Nabi pernah disantet bahasa gitu. Tapi ada hikmah di balik kejadian itu, akhirnya kita bisa tahu cara menanggulangi apa? Santet. Cara menanggulangi sihir, dibacakan ruqyah oleh malaikat, yang satu di kepala, yang satu di kaki, membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Oh, ini ternyata obat ketika seorang kena sihir atau kena santet. Bacakan ruqyah Al-Quran kepada orang yang terkena santet itu, niscaya dengan izin Allah santet itu akan hilang dan keluar dari tubuh orang yang terkena sihir tersebut. Bi'idnillahi ta'ala. Ini Islam memberikan solusi kepada umat manusia. Jangan khawatir. Ya mungkin perasaan-perasaan takut ada pada diri kita. Gimana kalau santet mengenai diri saya? Coba baca dikir-dikir pagi dan petang. Jangan cuma dicoba saja, tapi dirutinkan. Dirutinkan. Coba sekali ternyata memang enggak ada apa-apa. Tapi itu sesuatu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dibaca ditkala pagi, tatkala petang, untuk melindungi kita ini manusia dari berbagai macam kejahatan, dari berbagai macam sihir dan santet, dari orang-orang yang berniat jahat kepada kita atau keluarga kita. Kalau kita mungkin yang dewasa bisa baca sendiri, anak-anak yang belum bisa baca, kita ruqyah, kita bacakan doa-doa perlindungan agar mereka pun ikut dijaga dari berbagai macam mara bahaya yang disebabkan oleh tukang sihir. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang jelas Islam agama yang sempurna. Kita lanjutkan, wal abdan, yang namanya santet atau sihir itu juga bisa mempengaruhi badan seseorang. Kadang dijumpai hal-hal yang tidak masuk akal. Di dalam tubuh ini ada paku atau ada apa. Ini dari mana masuknya? Setan-setanlah yang bekerja. Wal'iyadu billah. Maka Islam pun memberikan solusi sebagaimana yang tadi telah kita jelaskan. Lindungi diri kita dengan zikir pagi dan zikir petang. Ingat tatkala kita belajar tauhid, tatkala kita belajar tauhid, orang-orang yang termasuk ahlu syirki, bahkan ahlu sihir, bisa melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Mereka akan menjadi lawan dari ahlu tauhid. Waspadalah, senantiasa kita jangan lengah. Jangan lengah terhadap perlindungan diri kita. Kita butuh perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayumrit wa yaktul. Namanya sihir bisa membuat sakit orang atas izin Allah. Namanya sihir juga bisa membunuh seseorang. Dikirimlah sihir agar orang yang dikirimi itu stres dan bunuh diri. Bisikannya inginnya bunuh diri. Loncat saja kamu dari gedung yang tinggi. Dibisikin oleh setan yang dikirim. Ada santet yang model seperti ini. Tujuannya orang itu biar mati bunuh diri. Dibisikin sampai ia mau bunuh diri. Sampai ia stres, enggak kuat. Pinginnya bunuh diri. Di sisi lain tentunya itu karena kelalaian orang tersebut dari berzikir kepada Allah. Lalai mungkin ia membaca Al-Quran. Lalai mungkin ia berwudu atau sholat lima waktu. Sehingga mudah dimasuki oleh jin-jin jahat atau setan-setan bala tentara iblis. Memasukkan sihir-sihir atau santet ke tubuhnya. Atau bahkan bisa membunuh dia. Na'udzubillah min dzalik. Di antara pengaruh sihir, yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, bisa membuat seorang laki-laki pisah dengan istrinya. Awalnya bertempur terus antara suami dengan istri. Dibikin oleh setan yang dikirim itu antara suami istri enggak cocok. Nah, padahal namanya manusia kan enggak ada yang sempurna. Masalah sepele dibesar-besarkan oleh setan ini. Sehingga perasaan hawa yang dibawa, perasaannya pingin marah terus. Sampai nanti ujung-ujungnya apa? Memisahkan antara suami dengan istri tersebut. Ini terjadi. Ada sihirnya. Na'udzubillah min dzalik. Senantiasa kita berlindung dari kejahatan sihir dan kejahatan tukang-tukang sihir. Kalau ini tadi memisahkan suami istri, juga ada yang namanya ilmu pelet. Hati-hati. Nah, ini orang gak suka sama saya. Disantet dengan ilmu ini. Akhirnya suka. Padahal hatinya tidak senang. Ini bisa terjadi atas izin Allah. Maka ditambahkan di sini, idza aradallahu dzalik. Jika Allah kehendaki hal itu, maka sihir pun bisa terjadi. Tujuannya bisa tercapai atas hikmah dan keadilannya. Tapi jika Allah tidak kehendaki, sihir itu akan mental, tidak akan terjadi. Karena sebab yang telah Allah tentukan. Allah tentukan seorang itu beriman, baca zikir pagi, zikir petang, terlindungi. Satu saat ada orang jahat mengirim santet atau sihir. Dikirim. Tidak mempan. Karena apa? Allah takdirkan orang ini melakukan sebab yang bisa melindungi dirinya. Tidak mempan. Bukan berarti sakti, tapi memang Allah beri taufik kepada orang ini untuk beriman kepadanya, untuk menjaga sholat lima waktu, membaca zikir pagi dan petang, membaca zikir-zikir pelindungan. Akhirnya gak bisa diserang santet. Gak bisa diserang santet. Dan ini terbukti. Kita bisa mempraktikkan hal itu dalam kehidupan kita. Sekali lagi, waspadalah dari tukang-tukang sihir, dari kejahatan mereka. Berikutnya, yang ketiga, qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaqi. Membunuh manusia, membunuh seorang manusia yang Allah larang untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Kalau alasannya benar atau dibenarkan oleh syariat, tidak mengapa dibunuh. Seperti seorang yang membunuh orang lain, maka balasannya adalah qisas, ganti dibunuh oleh penguasa yang sah, misal. Atau seorang yang berzina dalam keadaan pernah menikah, maka itu hukumnya, hukumannya adalah hukuman dibunuh dengan cara dirajam, dikubur setengah, kemudian dilempari oleh orang-orang yang melewati dia sampai mati. Nah, namun apabila seorang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar, inilah sebab yang mencelakakan seseorang pada hari kiamat. Berikutnya yang keempat, aklu riba, makan riba, makan riba. Dijelaskan di sini dalam Al-Mufradat oleh Syekh Rabi Hafizallah, bisa kita tengok penjelasan di bawahnya. Ar-riba fil lughati az-ziyadatu mutlaqan. Namanya riba dalam bahasa Arab artinya tambahan tanpa kecuali. Punya sesuatu yang bertambah itu namanya riba. Ini dari sisi bahasa Arab. Yuqalu riba yarbu rabwan idza zada. Sehingga dalam bahasa mereka fi'il madhinya raba yarbu rabwan. Itu artinya bertambah. Sesuatu yang bertambah namanya riba menurut bahasa Arab. Namun dari tinjauan syariat, wa fi syar'i, namanya riba adalah az-ziyadatu ala ra'sil mal min wajhin khasin muharramin. Menurut tinjauan syariat, namanya riba tidak sekedar sesuatu yang bertambah. Nanti saya nambah air dalam gelas ini namanya riba. Nah, jangan sampai salah paham. Maka di sini istilah riba kalau ingin diterapkan dalam hukum-hukum agama dijelaskan di sini namanya az-ziyadah ala ra'sil mal, tambahan dalam harta, tambahan dalam harta pokok. Harta pokok bisa biasa disebut dengan modal. Dengan modal biasanya ra'sul mal itu artinya demikian. Min wajhin khas. Namun tambahan ini dengan cara khusus. Ditambahkan dengan cara khusus. Contoh langsung biar paham cara khususnya ini utang piutang. Kamu saya utangi 1000. Berarti modalnya berapa itu? 1000 perak. Tapi nanti kamu lunasi 1000 ini jadi 1100. Untung berapa ini? 100. 100 ini tambahannya. Modalnya 1000, untungnya 100. Tambahan atas modal dengan cara khusus yang muharram, cara seperti itu dilarang. Namanya riba. Namanya riba. Jadi pahami ini arti riba. Tambahan atas modal atau harta pokok dengan cara khusus yang dilarang. Caranya itu dilarang. Kalau caranya tidak dilarang seperti jual beli, tidak mengapa. Saya jual tutup ini 1500. Dibayar 1500. Dia belinya 1000, untung berapa ini? 500, lumayan. Berarti tambahannya dengan cara yang halal. Min wajhin khas. Apa berarti? Halal. Dengan cara yang halal. Jual beli, tidak mengapa. Atau disewakan. Saya sewakan tutup ini selama seminggu di sini, biar buat nutup gelas ini. Kalau ada pengajian-pengajian. Seminggu cuma 1000. Nah, lumayan untung. Dapat untung dari sewa menyewa. Misal seperti itu tidak mengapa, caranya halal. Sama dengan jual beli. Tapi kalau caranya muharram, caranya dilarang, itulah riba. Misal tadi utang piutang. Berikutnya dijelaskan, waribal ma'ruf bil jahiliyah an yaqula da'in limadini idza halal ajal imma an tu'ti wa imma an turbi. Di masa jahiliyah yang namanya riba itu dikenal dengan bentuk utang piutang. Orang yang ngutangi mengatakan kepada yang diutangi, ini saya beri utang selama satu minggu berarti. Nah, satu minggu ini namanya jatuh tempo. Jatuh temponya satu minggu. Satu minggu kamu tidak bisa bayar, tambah utangmu. Wah, utangnya tadinya 1.000. Tidak bisa bayar seminggu, tambah 100, 1.100. Kapan lagi mau bayar? Seminggu lagi. Jatuh tempo lagi, tambah lagi 100, 1.200. Nah, berarti dia punya tanggungan 1.200 akhirnya. Ini gambaran riba di masa jahiliyah. Fa'ala kulli hal, riba ini haram. Kita lanjutkan. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yatim, al yatim itu kalau diartikan ada tambahan anaknya, anak yatim. Artinya yang belum mencapai usia balig. Baik, dijelaskan al yatim di sini minal insan alladhi faqada abahu wa minal haywan ma faqada ummah. Yang namanya yatim dari kalangan manusia, kalau dikatakan seorang anak yatim itu berarti orang yang kehilangan ayah. Orang yang kehilangan ayah. Kalau dari kalangan bangsa hewan, berarti binatang yang kehilangan ibu atau induknya. Nah, anak hewan yang pisah dari induknya, berarti ini hewan yatim. Ada hewan yatim. Kalau seorang manusia, ada seorang anak kehilangan ayahnya, ayahnya meninggal, ini berarti anak yatim. Nah, kalau yang meninggal ibunya bagaimana? Apakah dikatakan piatu? Kan ada yatim piatu. Nah, tidak ada istilah piatu. Itu sebetulnya sama. Yatim piatu itu ya dalam bahasa Arab al-yatim. Nah, kalau yang kehilangan ibunya tidak dikatakan yatim. Karena masih ada sosok ayah yang menanggung kebutuhan-kebutuhannya. Masih ada orang yang memberikan nafkah kepada dirinya dari orang tuanya sendiri. Fa'ala kulli hal, apabila ada anak yatim memiliki harta. Kalau anaknya masih kecil berarti harta ini didapatkan dari warisan. Punya warisan banyak. Nah, sama itu misalnya warisan anak yatim. Maka kalau seorang memakan harta anak yatim itu, bukan berarti makan sawah ya, artinya sawahnya dijual. Nanti uangnya digunakan untuk beli makanan. Maka ini yang masuk dalam larangan. Aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Memakan dia. Dan sawahnya dijual dulu, tidak langsung dimakan sawahnya. Karena makan sawah sulit. Dijual sawahnya sebagian, mungkin daerah pojok sana, dapat uang, dia gunakan untuk makan. Ini namanya aklu malil yatim, di antara contohnya. Tapi yang berikutnya, tawallal yauma dzahab. Dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah dalam Al-Mufradat, wa tawallal yauma dzahab al-firar, al-harab hala qitalil adu. Namanya tawallal yauma dzahab, lari berpaling pada saat bertemu musuh. Itu adalah al-firar, lari, menghindar. Menghindari musuh dalam keadaan perang masih berkecamuk. Perang sedang terjadi. Orang ini takut berpaling menghadapi musuh. Lari entah sembunyi kemana untuk menyelamatkan dirinya. Ini termasuk penghancur seseorang pada hari kiamat. Berarti masuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Berikutnya waqadul muhsanatul ghafilat al-mu'minat. Menuduh wanita yang menjaga dirinya. Wanita mukminah, wanita mukminah artinya orang yang beriman yang menjaga dirinya dari perbuatan zina dan perbuatan keji. Baik. Jadi al-ghafilat maknanya al-ghafilat anil fawahish. Ghafil kalau kita buka kamus mungkin artinya lalai. Kalau diartikan lalai bisa salah paham nanti. Wanita yang lalai bagaimana ini? Ah, bukan. Al-ghafilat anil fawahish, lalai dari perbuatan keji. Berarti baik atau baik tidak baik ini? Lalai dari perbuatan keji baik atau tidak baik? Nah, baik atau tidak baik? Baik. Perbuatan keji dia lalaikan. Perbuatan zina dia tinggalkan. Itu baik berarti. Maka di sini perlu dikasih catatan kecil. Al-ghafilat anil fawahish, lalai dari perbuatan-perbuatan zina dan perbuatan keji. Nah, biar tidak salah paham. Dan dia adalah seorang wanita yang mukminah. Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik. Jika ada orang nuduh wanita baik-baik berbuat zina, itulah perbuatan dosa besar. Bisa menghancurkan orang yang nuduh pada hari kiamat nanti. Itu beberapa gambaran dosa-dosa besar digambarkan oleh Rasul. Ada 7 sebab yang mengantarkan seorang kepada kehancuran pada hari kiamat. Mana secara garis besar demikian. Kita baca satu persatu insyaallah ta'ala. Berarti mengulang ini. Apa kita ringkas saja? Langsung faedah. Panjang. Ya. Waktunya kurang 10 menit. Bagaimana ini? Kita ringkas. Nah. Ini kalau diulangi lagi kurang lebih akan lebih panjang tapi banyak faedahnya. Tapi sementara kita ringkas dulu, kita bisa ulangi rinciannya pada waktu yang lain insyaallah taala. Baik. Ma yustafadu minal hadis. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang punya kitabnya bisa dibuka halaman 73. Al-fa'idatul ula ra'fatul rasul sallallahu alaihi wasallam wa rahmatuhu bi ummatihi haitsu yadulluhum ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yuhadhdhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Di sini kita bisa melihat sifat sayang Rasul kepada umatnya. Di Rasul itu sangat sayang kepada kita, kepada umat beliau. Tidak hanya kepada sahabatnya saja yang hidup saat itu, tapi kepada umat beliau seluruhnya sampai hari kiamat nanti. Disampaikan perkara-perkara yang baik agar umatnya mau melakukan, dimotivasi dengan pahala-pahala yang dijanjikan Allah agar umatnya semangat untuk melakukan kebaikan yang disebutkan tersebut. Termasuk misalnya amalan thalabul ilmi seperti ini, banyak sekali motivasi dari Rasul menyebutkan keutamaan-keutamaan. Ibaratnya kita ini diiming-imingi hadiah. Ini hadiahnya loh thalabul ilmi. Ya, kalau hadiahnya itu ada wujudnya mungkin akan semangat kita. Yang setiap hari nuntut ilmu di masjid ini saya beri hadiah motor. Siapa yang gak mau dapat hadiah motor? Atau dapat hadiah uang 1 miliar. Wah, 1 miliar itu nolnya berapa? Jangan mikir nolnya dulu. Tapi ini hadiah ini besar. Entah itu hadiahnya cuma sekedar nilai 100 ribu pun mungkin semangat. Karena ada hadiah. Ini sama. Rasul memotivasi kita. Cuman hadiahnya butuh keyakinan. Kita yakin dan percaya adanya jannah. Surga Allah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Kita dimotivasi dengan itu. Keimanan kita dituntut di sini untuk yakin dengan seyakin-yakinnya. Adanya jannah, adanya neraka. Keimanan kita dites di sini. Dengan semangat yang tinggi kita meraih jannah. Kita hadir di sini. Kita melakukan amal-amal soleh. Maka di sini, di antara bentuk kasih sayang Rasul kepada umatnya, diajarkanlah kebaikan-kebaikan itu. Disampaikan kepada kita. Memang pertama kali yang mendengarkan siapa? Sahabat. Namun sahabat dengan penuh amanah menyampaikan kepada murid-muridnya. Tabi'in. Sebagai murid sahabat. Sepeninggal Rasul. Para tabi'in pun dengan penuh amanah menyampaikan kebaikan-kebaikan ini kepada murid-muridnya lagi. Tabi'ut tabi'in. Sepeninggal sahabat yang terakhir. Terus sampai hari kiamat. Sama mungkin seperti ini pengajian-pengajian. Diadakan oleh orang-orang yang menyampaikan kebaikan dari Rasul. Menukilkan kabar-kabar dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dari Quran misalnya. Atau dari hadis. Kebaikan untuk kita seluruhnya. وَيُحَذِّرُهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ. Kemudian memperingatkan umat manusia. Di antara bentuk kasih sayang Rasul. Mengingatkan manusia dari perkara yang jelek. Yang jahat. Hati-hati, ini tidak baik. Hati-hati, ini akan menghancurkan kalian. Dalam hadis ini contohnya. Ada 7 perkara yang bisa menghancurkan seseorang pada hari kiamat. Artinya apa ini? Jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Ini bentuk sayang Rasul kepada kita, umat Islam. Walhamdulillah kita bisa mempelajarinya. Sehingga kita pun bisa menjauhi hal-hal seperti ini. Sehingga di sini, di sisi lain, kita dituntut untuk terus belajar dan terus belajar. Mengetahui yang baik untuk dilakukan. Mengetahui yang jelek untuk ditinggalkan. Jangan kebalik. Kebaikan untuk ditinggalkan, kejelekan justru untuk dilakukan. Ini namanya kebalik. Kita belajar kebaikan-kebaikan untuk dilakukan. Kita belajar yang jelek-jelek untuk ditinggalkan. Sama seperti kita belajar tauhid untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita belajar bentuk-bentuk kesyirikan untuk kita tinggalkan. Jangan dipraktekkan. Kita tahu dosa-dosa besar untuk ditinggalkan. Kita tahu kemaksiatan-kemaksiatan, larangan-larangan untuk ditinggalkan. Kita tahu amalan-amalan, kita kerjakan semampu kita. Demikian seterusnya. Itu semua bentuk kasih sayang Rasul kepada umatnya. Disampaikanlah semua hal yang baik. Dan mengingatkan umatnya dari yang jelek. Al-fa'idatul thaniyah. Fa'idah yang kedua. Wujub ijtinabi hadhil mubiqat. Allati hadhara minha Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah wajibnya menjauhi perkara-perkara yang menghancurkan ini. Yang diingatkan dengan keras oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wajtina bighairiha minal kabair. Dan juga tidak hanya 7 ini saja yang dijauhi. Tapi di sisi lain juga menjauhi al-kabair. Dosa-dosa besar. Selain 7 hal tadi. Ini sekali lagi jangan sampai salah paham. Ini Rasul yang disampaikan cuma 7. Berarti yang lain boleh dilakukan. Salah itu. Salah paham namanya. Dosa-dosa besar juga diingatkan dalam Quran. Dalam hadis juga ada peringatan-peringatan. Cuma kebetulan dalam hadis ini 7 yang disebutkan. yang disebutkan asyabul mubiqat, tujuh hal yang menghancurkan. Itu bukan batasan. Karena ternyata dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang lain pun juga menyebutkan dosa-dosa besar yang lain. Allati dalla alaihal kitabu wa sunnah, yang ditunjukkan dalam Quran dan sunnah atau hadis yang sahih dan hasan. Yang ketiga, al-fa'idatu tsalitsah, a'zamu hadhil kaba'ir asy-syirku, a'zamu hadhil kaba'ir asy-syirku billahi, fa innahu adz-dzambul ladzi la yughfar, dosa paling besar dari dosa-dosa besar yang ada dan yang disebutkan dalam hadis ada tujuh tadi, yang paling besar adalah kesyirikan. Yang paling besar adalah kesyirikan. Walaupun disebutkan tadi nomor berapa tadi? Nomor satu. Emang itu yang paling besar. Nah, yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Diingatkan dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Seorang berbuat syirik, dia zalim kepada sang pencipta yang menciptakan dia. Teganya dia beribadah kepada selain Allah, padahal Allah yang menciptakan dia dari tidak ada menjadi ada. Allah yang memberinya rezeki dari tidak memiliki apa-apa sampai memiliki apa-apa, memiliki banyak harta. Allah yang menghendaki bahasanya, Allah menginginkan kebaikan untuk dia, diberi berbagai macam nikmat. Teganya ia berbuat kesyirikan, menyembah selain Allah. Maka itulah kezaliman yang besar. Alladzi la yughfar, yang tidak akan diampuni apabila orang itu tidak bertaubat. Kalau tidak bertaubat sampai akhir hayatnya, nasib celaka pada hari kiamat akan menimpa. Ia akan dikekalkan dalam siksa yang pedih terus selama-lamanya, khalidina fiha abada, karena kesyirikan yang ia lakukan di dunia dan belum bertaubat. Tapi kalau bertaubat bagaimana? Jika ia taubatnya dengan taubatan nasuha yang khalis lillahi ta'ala, murni ia lakukan untuk Allah, bukan karena ingin dilirik manusia. Ia bertaubat dari kesyirikan dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Allah ingatkan, fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa apabila orang itu benar-benar taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya, Allah akan terima taubatnya. Fa innallaha yaqbal taubatal abdi ma lam yughargir. Allah masih menerima taubat seseorang selama nyawa masih belum sampai di tenggorokan. Belum sakaratul maut, masih mau taubat. Allah sangat senang dengan hamba-hambanya yang bertaubat. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ini faedah terakhir yang kita baca dari hadis ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.